mukadimah. Kita akan sambung ya, apa di sini? Usul Selasa apa? Ya. Minggu depan bawa usul Selasa insyaallah. Ya, teruskan soalan kau tadi. Tentang kita solat di belakang imam dan berdoa. Contohnya kalau imam itu bayang dengan lebih cepat, solat dengan lebih cepat. Walaupun kita tidak memarah dia dengan kuat atau apa, tapi kadang-kadang dalam dirinya perasaan macam dalam hati itu datang apa? Dia solat lebih cepat, kita rasa tidak suka dan sebagainya. Kalau itu memang kita pakai prinsip kita ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Qala liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihi. Agama itu nasihat. Atau kama qala thalatha marrat, tiga kali. Untuk Allah, untuk rasulnya, untuk pemimpin dan orang-orang awam. Pemimpin di antaranya yang memimpin solat. Imam yang di depan, yang dikedepankan jadi memimpin, memimpin solat di belakang. Ingat, masalah solat masalah besar. Wa innaha lakabiratun. Solat itu besar. Jadi pemimpin di depan itu besar. Kalau dia buat bid'ah, dia nasihatkan. Tapi cara nasihatnya macam mana? Bawa ke sudut, jangan depan orang ramai. Nanti lepas beri salam, bangun. Ya imam, kau sembahyang cepat sangat. Ini tak boleh. Di bawahnya hadis, itu tak boleh. Antar menjatuhkan dia. Dia bukan suka dengan antar. Malah jamaah yang di situ, mungkin kalau dia marah, dia belasan. Jangan cari penyakit. Tak. Telefon imam, boleh tak saya jumpa imam di mana? Katakan di rumahnya atau apa salahnya, ajak makan. Kita belanja dia, setelah dia kenyang kita sampaikan khabar. Jamaah keseluruhannya atau sebahagian atau kebanyakannya tidak senang dengan cara Pak Imam sembahyang laju seperti ini. Boleh tak Pak Imam sembahyang, kasih sifat solat Nabi bagi padanya, supaya dia lihat sembahyang bagaimana yang paling sempurna. InsyaAllah. Ya, teruskan kepada soalan. Ini nasihat anak. Anda tahu berapa ramai imam-imam di Malaysia ada di Singapura sembahyangnya laju. Nasihatkan mereka. Teruskan sahabat. Biji Pak Alui yang katanya laju. Yang paling laju Biji Alui. Apa dikejar dia tidak tahu. Jadi katakan kepada imam Biji Pak Alui, ya. Saya dah ramai dengar Saudara Abbas mencerita tadi. Saudara Monik pun cerita, driver-driver teksi yang ikut kuliah kita pun cerita, bila semayang dia lalui, dia punya semayang laju ni semacam. Anda katakan, apakah antum sudah nasihatkan? Dah. Anda mewakilkan mereka. Anda katakan, anda wakilkan anta, nasihatkan dia. Rupanya makin laju. Dinasihatkan makin laju katanya. Allahu a'lam. Kalau betul, ini perbuatan yang haram. Ya, tidak boleh. Teruskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bolehkah kita solat di masjid Syiah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kita boleh sembahyang di masjid itu, tapi jangan berimamkan mereka. Kalau di Syiah, di Iran sana, nak sembahyang mana kalau tak pergi masjid? Jadi kalau kita lihat bahawa mereka maki hamun melaknat Abu Bakar, Umar dan Uthman, kita jangan sembahyang di belakangnya. Tidak boleh sama sekali. Ustaz, bolehkah orang yang bernikah di luar negara sedangkan isterinya tidak tahu, dan apakah hukumnya, haknya? Ini namanya pembohong. Dibohongi isterinya. Anda nasihatkan ya. Memang isteri-isteri yang ada di depan kita ni, yang punya kita ni, mana tak cemburu. Kalau dah tak cemburu, bermakna dia tak sayang kepada kita. Dia kan rasa engkau lah, kalau nak jadi apa pun jadi katanya. Itu dah tak cemburu. Tapi selagi cemburu, mana kita hargai cemburunya. Dia sayang kepada kita. Betul kan? Cuma kata Syekh Utsaimin rahimahullah, anda kena rawat cemburu dia. Sebagaimana merawat orang yang sedang sakit. Sebab cemburu ni satu daripada penyakit. Jadi ubati dengan Quran dan hadis. Bawa Quran dan hadis. Anda pernah baca seorang penulis mengatakan, di bawahnya hujah. Hujah je cantik. Dia mengawini 4 perempuan. Yang pertama ialah pilihan maknya kurang bagus. Yang kedua, pilihan bapaknya juga kurang bagus, ya? Bapaknya pilihan. Yang ketiga, pilihan dia sendiri tidak bagus. Sekali yang keempat, yang paling bagus. Jadi yang kali empat ni, dia ngadu kepada syekhnya. Kata syekhnya, kau pelihara betul-betul yang ketiga tu. Kenapa? Kalau anak yang ketiga tu melahirkan anak yang soleh, anak yang soleh, isteri yang pertama, kedua, ketiga menumpang daripada anak yang soleh. Sebab anak zuriat daripada suaminya. Dan Al-Quran mengatakan wa alhaqna bidzurriyyatihim, dan suami-suami ini kata Allah kami akan kumpulkan dengan zuriat-zuriatnya. Maka anak yang soleh tadi boleh beri syafaat kepada kepada suami, kemudian suami beri syafaat kepada isteri-isteri yang pertama, kedua, ketiga. Lihat. Tetapi oleh kerana isteri-isteri ini tidak tahu, maka dia katakan suami aku milik aku. Tidak, suami anta bukan milik anta, tetapi milik empat orang. Tapi kebetulan suami anta tak mau empat, mau satu. Isteri anta bukan milik seorang perempuan, tapi milik empat perempuan. Sebab Allah katakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Kawinilah perempuan-perempuan yang baik itu dua, tiga dan empat, bermula dengan dua. Makanya ayat Quran ini ditafsirkan dengan hadis, kawinilah perempuan itu kenapa? Tungkihul mar'a li arba'atin, lima liha, li jamaliha, li nasabiha, wa li diniha. Dikawini perempuan itu kerana empat perkara. Kerana hartanya, kecantikannya, duitnya dan kerana agamanya. Pilihlah yang beragama, taribat yadak. Pilihlah yang beragama, bergembiralah antum. Bergembira di mana maksudnya? Dunia tumpangan, bergembira di akhirat. Subhanallah. Jadi zuriat-zuriat yang lain dibawa oleh isteri yang ketiga itu, anak isteri yang ketiga dan isteri yang ketiga, untuk masuk syurga. Subhanallah. Tidak maukah memilih seperti ini? Ya, kalau kahwin empat mungkin isteri yang kedua, ketiga, anaknya adalah anak-anak yang soleh yang memberi syafaat kepada mak bapaknya. Dan kalau memberi kepada syafaat kepada bapaknya, isteri-isteri bapaknya juga dapat syafaat. Tetapi jangan syirik. Tetapi jangan syirik saja. Kalau syirik, tidak dapat syafaat. Sebab kata Rasulullah, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbi. Orang yang paling bergembira dapat syafaat itu adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, yakni tidak syirik. Itulah dia orang yang paling berbahagia. Jadi tuan-tuan, kita katakan kepada yang nak kahwin ni, jangan sembunyi-sembunyi. Ana pun tak suka kalau ana tahu ana report isinya. Dengar? Kalau ana tahu ana beritahu. Makanya ada orang nak kahwin, ustaz saya nak kahwin dekat mana, kat Batam, carikan. Isteri hantar ada, jom kita pinang sama-sama dengan isteri hantar. Kalau tidak, nanti dulu. Betul kan? Masalah. Okey, kalau hantar diwajibkan membawa hantar punya mahram kerjakan haji, nanti kalau isteri kedua ketiga nak pergi haji, dia nak pergi dengan siapa? Atau nak sembunyi-sembunyi? Tak boleh sembunyi, saya pergi haji. Betul kan? Betul-betul bang? Ada 400, apa, 200, 300 orang. Kat Mekah berjuta-juta. Orang Singapura berapa ribu orang. Atau nak sembunyi? Maka jangan zalimi. Dan tidak boleh kahwin kecuali adil. Adil bagaimana? Kalau yang pertama terang-terang, yang kedua terang-terang, yang ketiga terang. Kalau yang pertama terang-terang, yang kedua sembunyi-sembunyi, yang berlalu-berlalu lah ya. Yang akan datang jangan buat. Yang berlalu ni berlalu, saya tak berkomen. Tapi yang akan datang nanti tu mesti beritahu pakat-pakat dengan keluarga apa salahnya. Ya. Kalau isteri antum faham, anda rasa isteri anda di situ ada? Betul ada? Iya. Tanyalah dia, apakah anda dilarang untuk kahwin kedua dan ketiga? Tanya dia, tanya sendiri. Mesti mah tanya. Ya. Dia tidak larang anak, malah disuruh. Tetapi bagi anak nanti dululah, sebab anak nak berdakwah. Anak bukan nak kumpul isteri dan kumpul anak. Anak anda ada ramai 14 orang. Jadi kalau anak berdakwah, sekarang anak rasa kumpul jamaah yang boleh bantu anak. Kalau kumpul isteri, anak kena jaga isteri. Susah. Jadi bukan tanda, tapi kemampuan anak sekarang itulah. Ya, insyaAllah. Siapa tak nak kahwin empat saya? Cuba angkat tangan siapa yang tak nak kahwin empat. Angkat tangan. Tengok saat dia nak tangan. Semua nak kahwin empat. Tapi caranya ikut sunnah, jangan tak ikut sunnah. Kalau tak ikut sunnah, muslimah tentang habis-habis kalau tak ikut sunnah. Kalau ikut sunnah, ya. Dan sunnah hidup kerana bantuan muslimah. Betul kan? Bagaimana nak ikut sunnah? Muslimah, isteri-isteri ni perlu membantu. Kalau tidak, tak akan ikut sunnah. Teruskan. Okey, teruskan. Apakah hukumnya sedangkan suaminya tidak adil? Jarang pulang. Ustaz, bolehkah suami yang tak mampu tapi katanya nak membantu membina masjid? Ya, bina masjid. Kalau masjid bina apa? Kalau nak bina masjid, biar masjid yang sunnah. Kalau masjid bina, jangan dibuat. Ya kan? Apa arti masjid? Ya, saya tempat beribadah. Anta buat maksiat. Apa caranya? Jadi munafik ataupun jadi orang fasik. Ya, ditipunya isteri pertama, ditipunya isteri kedua. Apa kata apa? Firhamdi, jangan pakai hadis ni. Ya. Ceritanya bohong. Berbohong sana, bohong sini, jangan. Kalau boleh. Ya, terima kasih. Terima kasih dengan abang. Jadi tuan-tuan, anda nasihatkan, muslimah pernah nasihatkan, katakan kepada suaminya jangan sembunyi-sembunyi kahwin, terang-terang ya, kalau boleh terang-terang, insyaAllah. Tak apa kalau bertengkar pun sebentar saja, insyaAllah. Teruskan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni baru di sini. Tolong jelaskan dengan saya bab yasin, bab kenduri. Makan dalam kenduri selepas pulang dari kubur. Biasanya tuan rumah akan memberi makan selepas pulang dari pusara. Terima kasih. Saya dah menulis satu tulisan fatwa Imam Syafi'i tentang tahlilan, kenduri arwah dan sebagainya. Di belakang tu ada. Jadi beli dan baca. Supaya dan kalau dikuliahkan satu masa, insyaAllah jadikan buka lima. Cuma yang saya tidak muatkan di buku itu, tempohari ada seorang yang bertanya kepada saya. Dia mengatakan, Ustaz, saya dengar satu ceramah. Ceramah ini ialah biasanya orang bin'ah untuk mempertahankan makan kenduri arwah ataupun berkenduri arwah. Kononnya, ini ceritanya, saya nak kembali pada hadis ya, yang kita dah bincang. Ini ceritanya, katanya Rasulullah SAW pernah mengiringi mayat ke kubur. Semasa di kubur tu, katanya, kata Rasulullah, luaskanlah sebelah kaki dan sebelah kepala. Okey, setelah selesai menguruskan mayat, maka Rasulullah SAW pulang. Dalam pulang ada satu hadis bunyi begini, da'im istaqbalahu wa istaqbalahu wa da'im ra'atuh. Satu hadis. Jalur yang kedua, istaqbalahu wa da'im ra'atin. Yang pertama, dia masa pulang berjumpa seorang perempuan yang mengajak makan kenduri di rumahnya. Perempuan istrinya. Jadi istrinya di sini dikatakan isteri si mati. Tetapi dalam hadis, hadis ini hadis lemah, dan Abu Daud mengatakan bukan isteri si mati umum. Kenapa? Dikuatkan dengan hadis yang sahih yang tidak lemah, istaqbalahu wada imra'atin. Maka Rasulullah SAW semasa pulang dipanggil oleh seorang perempuan. Yang ini yang tak ada kena-mengena dengan si mati. Tetapi orang-orang yang bid'ah ni diambil hadis yang lemah, hadis yang palsu ni, kemudian ditinggalkan hadis yang sahih. Apa dia hadis yang lemah? Dipanggil makan kenduri oleh istrinya. Katanya isteri si mati. Hadis ni lemah, tak dipakai. Okey, yang sahih dipanggil oleh perempuan makan di rumahnya. Artinya dipanggil untuk makan. Tetapi yang panggil untuk makan ni tak ada kena-mengena dengan si mati. Bermakna tidak boleh dikatakan makan kenduri untuk si mati. Sebab mereka mengatakan ini dalil untuk menguatkan boleh makan kenduri kerana Rasulullah SAW dipanggil. Penipu ustaz ni. Dan bab ni, dalam bab bai'ul fudul. Apa itu bai'ul fudul? Jual beli yang mulia. Apa ceritanya? Bila Rasulullah SAW sampai ke rumah perempuan ni, dimakan. Setelah makan, dia tergigit daging. Yang mana daging ini dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, daging ini dibeli dengan cara tidak bagus. Artinya tidak halal. Jadi ceritanya bukan tentang kenduri, tetapi nak cerita tentang makan yang tidak halal. Itu ceritanya. Sebab bai'ul fudul, membeli belian yang tidak ada fadilatnya, artinya belian yang haram. Cerita pasal tu bukan pasal kenduri. Subhanallah, orang tu tak ada hujah, tercari-cari, jumpa cari ini pun jadi. Allahu Akbar. Jumpa hujah yang mungkar ni pun jadi hujah. Lihat, kami tidak dibodoh-bodohkan oleh mereka, tidak boleh dibodohkan kerana kami ada ilmu sanad. Ya kan? Dengan ilmu sanad ni, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu sanad ni saya kutip antaranya ya. Siapa yang apa ingin merujuknya, insyaAllah mungkin saya tulis di sini atau tidak, insyaAllah nanti akan saya bawa hujahnya bahawa kita tidak boleh mengambil hadis kecuali melalui sanadnya. Allahuakbar. Nanti saya akan bawa ya, insyaAllah hujah. Jadi kita kembali ke halaman 188 hadis. Saya monitori kertas mana dia. Jawab main tu dulu. Yang tadi saya. Iya, teruskan. Kalau ada soalan di sini angkat tangan ya, insyaAllah. Iya. Nanti sebentar ya, pasti. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya dua soalan. apa benar masa Valentine Day Nabi ditutup belakangnya? Ibu saya seorang Cina berkampung Islam, tapi saya disuruh pakai gelang untuk ikut adatnya Tarifan. Tolong jelaskan apa hukumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama apa dia? Apa benar semasa Valentine's Day Nabi ditutup belakang? Itu tidak ada istilahnya. Itu adalah ciptaan orang sekarang untuk buat maksiat. Apa yang ada dalam dalam masa menyambut hari-hari seperti ini? Apa yang dibuat? Apa dibuat? Itu buat maksiat. Laki-laki perempuan pada masa itu bersumpahlah itu dengan ini, ini adalah untuk bunga-bunga perzinahan. Sedangkan dalam Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Lihat perempuan saja dikatakan zina. An-nadra zina. Ini berkasih-kasih, duduk tepi laut, peluk sana, peluk sini, pegang sana, pegang sini, bila kahwin berperang. Ya kan? Ini semua adalah perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak boleh di diamalkan oleh orang Islam. Itu bohong, tak ada cerita. Itu kalau ada orang mengatakan seperti itu adalah palsu. Yang kedua soalannya, hadisnya hadis palsu. Teruskan. Ustaz, macam mana seorang isteri mengawal cemburunya jika suaminya mahu menikah lagi? Yeah. Sebagai seorang isteri, saya tidak boleh melihat suami saya dengan perempuan lagi. Dia gini. Ginilah, rajin-rajin kontak orang rumah anak. Bincang dengan dia macam mana. Anak kata dengan sesak, anak rumah mana tu ada kat situ. Ambil nombor telefon anak, tanya dengan dia, macam mana perasaan. Biar dikongsi. Telefonlah, apa salahnya. Mudah-mudahan orang rumah anak ada masa untuk melayan muslimah ni. Kalau anak nanti tidak elok raya, kalau boleh isteri-isteri ni, kalau nak telefon anak pun kena minta izin suaminya dulu. Kalau tak, anak tak mau, tak mau layan. Ataupun suaminya dah izinkan bila-bila nak telefon. Sebab apa? Ditanyakan, tanya yang baik kan. Jadi kalau nak tanya, kalau masalah wanita ni, lebih baik tanya dengan orang rumah anak, insyaAllah. Teruskan sahabat soalan. Ya, kasih sahabat di belakang. Ada mikrofon di situ? Ada. Teruskan. Ustaz, yang dikatakan makmum tidak boleh mendahului imam dari segi takbir atau pergerakan imam. Contoh, imam bangkit dari rakaat pertama, imam habis takbir sebelum tegak sempurna, tapi makmum sudah berdiri. Soalan Ustaz, takbir makmum tidak mendahului, tapi bangkit dari rakaat makmum mendahului. Iya. Betul. Begini. Dikasanya imam dijadikan untuk ikutan. Dalam hadis yang sering anda baca, hadis Muslim tadi, ju'ilal imamu liyuktamma bihi. Dijadikan imam itu ikutan, bukan dahulu imam. Sebab imam artinya amam. Amam depan, di dulu. Tepatnya pun di depan, dia mendahului. Fa'idha kabbara fakabbiru. Pastikan dia takbir, baru kita takbir. Fa'idha qara'a fansitu. Apabila dia baca ayat-ayat yang jahra, disuruh dia. Wa idza raka'a fa, kemudian farka'u. Apabila dia rukuk, kemudian baru kamu rukuk. Lihat, ada cerita takbir tadi, yakni Allahu Akbar. Ada cerita pasal bagaimana kalau imam baca, diam. Ada cerita imam rukuk, apakah kita mendahului imam atau tidak? Tidak. Di sini ada satu hadis yang maksudnya sesiapa yang mendahului imam, dia akan dibangkitkan di hari akhirat dengan kepala-kepala himar atau himar keledai. Hadis ini hadis sahih. Siapa yang mendahului imam, tidak kiralah dalam hal apa sekalipun, maka akan dibangkitkan besok di akhirat dengan kepala-kepala keledai. Cantik ke keledai? Allahu Akbar. Jadi di sini cuma imam kadang-kadang dia jahil dalam bab solat jadi imam. Lihat dia misalnya takbir. Takbir cuba lihat dalam hadis-hadis yang sahih. Ada imam Allahu Akbar, baru dia bergerak. Ada yang seiring Allahu Akbar. Ada yang diletak Allahu Akbar. Kan tiga. Ulang lagi sekali. Ada Allahu Akbar, baru diangkat. Ada yang seiring Allahu Akbar. Ada yang letak dulu Allahu Akbar. Jadi imam yang ketiga tu baik. Begitu juga rukuk. Ketika berdiri Allahu Akbar, dia Allah dan rukuk baru Allahu Akbar. Di belakang dia tidak akan menduduki kita, untuk menjaga di belakang. Begitu juga sami Allahu liman hamida, kan kita berhenti. Rabbana walakal hamdu, semua dah pun dah tegak, baru kita katakan bergerak dan nak sampai kepala ke tempat sujud, baru Allahu akbar, kan? Terutama sekarang jadi imam orang tua, lambat pergerakannya sampai Allah tak sempat dia punya. Ia nafas diberhenti sekejap, Allahu akbar, subhanallah. Kenapa? Kerana dia tidak tahu. Sedangkan Allah memudahkan, yasiru fala tu'asiru, memudahkan jangan disulitkan, terutama jadi imam. Jadi kalau anda dah berdiri tegak, Allahu akbar, itu lebih baik. Di belakang berian. Begitu juga sudah sujud, dah betul-betul sujud ataupun sebelum sujud anda katakan Allahu akbar, itu ada dalilnya. Makanya jadi imam kalau boleh ambil yang ketiga. Apa caranya? Dah bergerak, dah dilakukan, baru bersuara. Sama ada sami Allahu liman hamidah ataupun Allahu akbar. Cuba lihat dalam hadis Bukhari. Makanya nak katakan dalam bab jadi imam, kita kena sembahyang. Jadi imam tu, sebelum jadi imam kena belajar. Jangan sembarangan. Ditakuti nanti di belakang di mendahului imam. Ramai imam-imam, kadang-kadang kita tengok, semua imam yang ada ni, yang jadi imam di depan anak ni, kalau dijadikan imam, fahami persoalan ni. Dan kita lihat hatta semai subuh kadang-kadang, semai subuh. Kadang-kadang imam tu Allahu akbar tapi lambat pasal dia dah tua. Dia betul tangan-tangannya dulu ni kan. Di belakang semua dah berdiri, imam masih terhege-hege lagi. Cuba lihat. Betul kan? Dan orang yang mendahului imam, kalau dia tahu imam ni terhege-hege, dia pun lambat, imamnya lambat, dia berdiri dulu, maka orang seperti ini layak menjadi kepalanya kepala himar. Jadi sahabat, kalau kita dah tahu bahawa imam tu terlalu lambat, kita sabar dulu. Dan kita ada cara, ya. Jalan bangun daripada sujud, kita tak boleh bangun terus, kita kena berhenti dulu walaupun tidak ada apa pun zikir. Betul kan? Pastikan berhenti dulu, kemudian kita bangun dengan takjin. Takjin ada macam ni, ada macam ni. Tahu takjin? Takjin asalnya adalah ajin adalah tepung, ajin tepung. Takjin menguli tepung, menguli tepung, ada yang macam ni, ada yang macam ni. Ya, jadi jangan macam ni, jangan macam ni, jangan macam ni, sesuatu macam ni, itu tidak ada. Jadi kita pastikan berhenti sekejap, kita bangun dengan takjin. Sempat je tak undang boleh imam hadisnya, ya kan? Jadi di sini ana minta kepada antum, kalau jadi imam, kalau boleh ambil yang ketiga tadi, bergerak dulu baru takbir. Itu ada hadisnya, lihat dalam hadis Bukhari, insyaAllah dia boleh faham. Tapi ada orang-orang tak belajar ni, dia asal ini Allah sampai atas tak sempat, disambung tarik nafas baru akbar. Itu bukan seperti itu. Jadi kalau boleh kita bangun dulu dan nak tegak berdiri ataupun dah tegak berdiri, kalau kita katakan Allahu akbar, tidak menyalahi solat. Allahu a'lam. Itu jawapan ana. Ya, ambil soalan sahabat. Ada yang nak soal di sini sahabat? Yang di dalam bilik itu kalau nak soal, sini ada pembesar suara. Yang di bilik sebelah kiri, sebelah kanan tu ada orang nampaknya. Dua-dua bilik ni penuh. Okey, yang di bilik ni kalau nak soal cara ni bersuara, keluar, ambil mikrofon depan ni. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah benar kalau kalau kita kesian pada binatang itu, misalnya itik, kita tidak boleh makan dagingnya? Terima kasih. Allahuakbar. Lama-lama kesian semua dengan binatang, tak makan binatang. Kesian dengan ikan, tak makan ikan. Kesian dengan ayam, tak makan ayam. Lama-lama tuan makan apa? Ya, syai yang dihalalkan oleh Allah SWT tidak boleh ditukar hukumnya dengan kesian. Tidak ada bab kesian untuk mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah. Al-halalu bayinun wal-haramu bayinun. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Betul kan? Oh, sayang dengan ikan ni, kesian tak makan dia, kan rugi. Apakah ada dalil mengatakan bila anda kesian dengan satu benda anda tak boleh makan? Itu masalah perasaan. Jangan jadikan perasaan itu masalah hukum. Macam mana Hamzah? Kadang-kadang kita piara ikan dalam tank, ya, ikan apa arwana tu yang besar, tiba-tiba mati, tak mau makan dia. Kenapa? Kesian dia. Kasih orang lain makan kalau orang nak makan. Kalau tak, kita tanam lah. Betul kan? Begitu juga ayam, dia kecil-kecil, dia belai-belai, tiba-tiba ayamnya sakit, dia sembelih, tak mau makan, dia sedih. Itu bukan masalah hukum, itu masalah perasaan. Boleh jadikan hukum? Boleh? Tidak boleh. Maka kita katakan masalah hukum tegas Quran dan hadis, masalah perasaan itu masalah kedua. Betul kan? Itu jawapannya ceritakan insyaAllah. Kerana ada soalan-soalan lain. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. diadakan sebarang peniaga di pekarangan masjid. Contohnya lepas Jumaat, ada orang jual karifab atau jualan untuk memungut derma untuk masjid. Iya, kalau itu diizinkan oleh pihak masjid, tidak mengganggu apapun urusan yang dikatakan urusan ibadah, maka boleh. Tetapi kalau mengganggu walaupun diizinkan oleh pihak masjid, hukumnya haram. Tetapi sekadar jual karifab rasa tidak mengganggu, ya, yang tidak boleh menjadikan masjid itu seperti pasar. Apa itu seperti pasar? Hingar-bingar. Makanya kalau ada ustaz misalnya mengajar di masjid, diedarkan buku, jual kan? Itu boleh. Sebab tidak ada mengganggu yang lain. Ya? Tapi kalau mengganggu yang lain, seperti katakan ada kedai kopi di situ, dah azan tak ke masjid, imam dah nak habis baru dia pergi masjid masuk, itu dapat pahala berjamaah. Sedangkan dia sepatutnya bersama imam lebih awal. Jadi tuan-tuan, memang Nabi Muhammad SAW mendoakan bankrupsi orang yang berniaga di dalam masjid. Nabi Muhammad SAW mendoakan bankrupsi orang-orang yang berniaga dalam masjid. Jadi bab ini mungkin boleh kita bincang nanti. Ya, Pak Lah ada soalan, kasih Pak Lah ni apa mikrofon di depan Pak Lah. Teruskan. Ya. Alhamdulillah. Apa khabar Pak Lah? Alhamdulillah. Baik. Ya. Kalau masuk Ustaz, mungkin saya silap ya. Adakah hak masjid itu seperti airnya, kegunaan di masjid, hak orang yang nak beribadah? Iya. Jadi orang yang jawab alifat itu mungkin nak pakai air suci, pakai mereka. Iya. Iya. Salah guna hak masjid itu. Tidak, insyaAllah. Sebab dia menggunakan bukan untuk masak. Bagaimanapun, kalau kita katakan untuk beribadah, kerana orang nak buang air besar, pakai air banyak tu, dia tak pergi mana? Pergi masjid. Sedangkan dia tak sembahyang, dia datang untuk buang air besar saja. Apakah itu haram? Sedangkan kalau kita sedang dalam keadaan tertekan nak buang air besar, kalau kita tak buang cepat, ya, itu boleh memudaratkan. Dan Allah mengatakan wala turku bi aidikum ila tahluka, jangan kamu campakkan diri kamu dalam keadaan mudarat ni. Maka dia pergi masjid. Jadi kita katakan bahawa hanya cuci tangan itu jadi masalah. Tetapi kalau berniaga digunakan 100% elektrik masjid, digunakan air masjid untuk masak karipap, untuk apa lagi, itu tidak boleh lah. Ya, itu tidak boleh. Sound system itu putus. Ya. Okey, dah boleh. Teruskan. Maksud saya, kebanyakan orang yang keluar dia pergi masjid bukan lagi solat. Ada yang mandi, ada yang melakukan ibadah. Jadi, apa saya maksud saya salah gunakan itu hak masjid. Sebenarnya kebanyakan masjid dari dulu ada yang dibuat bilik mandi untuk mandi untuk musafir. Itu hak orang musafir. Kerana di antara harta-harta di masjid itu untuk ibnu sabil. Jadi kalau masjid memang adakan bilik untuk mandi, memang di Malaysia banyak. Jadi kita katakan memang diperuntukkan. Jadi penggunaan air untuk mandi, untuk buang air besar, itu boleh. Itu boleh. Memang masjid biasanya seperti itulah di antara peruntukannya. Memang digalakkan masjid supaya ada peruntukan seperti itu. Ya? Kerana wang masjid biasanya lebih, tapi wang masjid yang lebih ni kadang-kadang disalahguna buat apa, buat maulid sampai 3 hari 4 hari sekarang. Sebenarnya untuk orang musafir boleh. Cuma nak katakan tadi, tidak bolehlah kita jadikan harta masjid untuk kepentingan diri kita untuk sepanjangnya. Seperti nak masak karipap, goreng karipap, mungkin pakai elektrik dan sebagainya, itu tidak boleh. Tetapi untuk kepentingan yang kita katakan hak kita, bukan berterusan, katakan saya musafir, saya nak buang air. Kat mana saya nak buang air kalau tak ada tempat, kita pergi masjid. Begitu juga ada orang musafir, dia tidak tahu macam mana nak mandi. Di masjid memang ada ruang untuk mandi. Ada. Ya. Tak jadi masalah, insyaAllah. Ya. Yang tak boleh, diambil getah tu, disalurkan ke rumah dia. Itu tidak boleh. Tidak boleh, jangan buat seperti itu. Itu mencuri namanya. Ya, curi air. Teruskan dia. Iya. Iya. Iya. Sebenarnya Pak Lah, kami sudah buat satu kertas kerja mengharamkan mengangkat nikah di masjid. Ada kertas kerjanya. Minta kepada sahabat-sahabat ataupun minggu depan saya akan bawa dan tengok sendiri. Ini dah musim cuti nanti, banyak yang nikah di masjid. Ada seorang lelaki, ini dijadikan hujah. dia hilang duit di tempat lain, hilang harta tempat lain, tapi dia sibuk-sibuk pergi bijit, dia tanya siapa jumpa duit aku. Kata salam, semoga Allah tidak mengembalikan barangnya yang hilang. Lihat. Bermakna dia takut, Rasulullah SAW takut, tidak mahu bijit itu dijadikan tempat selain daripada tempat ibadah. Sebab bila orang nak nikah, dia akan nak bawa dengan apa, hantaran dia dengan perempuan yang bertabarus, dengan minyak wanginya, dengan macam-macam lagi. Kita nak sembahyang pun tak tenteram kalau dah di masjid dipenuhi dengan orang seperti itu, tak tenteram. Kadang-kadang imam kenapa bawa ke masjid? Kerana dia malas nak pergi sana, nak pergi sini, ditumpuk di masjid. Katakan satu hari dia kena 7 orang, 7-7 dia bawa ke masjid. Cuba tengok nanti di kepekarangan masjid yang banyak tabarruj. Nanti bila masuk ke dalam masjid dipenuhi dengan barang-barang hantaran dan orang-orang yang nak nikah. Sampai kita kadang-kadang imam zuhur belum belum masuk dah penuh. Dah zuhur mereka tidak keluar. Kebanyakan mereka bila Allahu Akbar imam, mereka banyak di luar. Banyak di luar. Berapa yang sembahyang? Berapa saf? Ini digunakan masjid untuk apa? Tidak akan dapat keberkatan kalau ada larangan dari Rasulullah SAW. Dan anda katakan tidak boleh bernikah di masjid kerana masjid bukan untuk hingar-bingar seperti itu, bukan untuk tabarruj. Jadi hukumnya haram. Saya katakan hukumnya haram. Dan kami sudah buat kertas kerja dan ada CD-nya. Ada CD-nya, tidak boleh bernikah di dalam masjid kerana ada larangannya. Seperti orang sekarang ada kematian dielankan di masjid, juga dilarang. Dilarang saya. Jadi nak elankan, sekarang kan ada SMS, telefon dan sebagainya. Telefon atau SMS paling mudah kan senyap, tapi sampai kepada orang tu. Tapi kalau digunakan masjid, subhanallah, itu tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Itu soalan Pak Allah tadi. Teruskan, masih ada waktu sedikit lagi. Ada soalan dari kebiasaan merekam video. Ya, teruskan, teruskan. Ini daripada Indonesia. Tetangga Ana selamatkan 7 bulanan, hamil 7 bulan. Kebiasaan di tempat Ana, orang-orang pada pada datang memberi sumbangan. Ana seharusnya jikalau gimana kalau tak datang, takutnya jadi masalah. Jazakallah khairan ustaz. Selamatan itu bukan selamatan. Selamatan itu tak selamat. Kullu bid'atin wa kullu dalalatin. Selamatan sampai 7 hari pernah Rasulullah SAW buat selamatan 7 hari. Laukana khairan la sabakuna ilaihi. Jika perbuatan seperti itu baik, para sahabat dah berlumba-lumba buat dulu. Kalau sahabat dah berlumba-lumba, tentu ada catatannya. Tapi tidak ada catatannya bagaimana sahabat meninggalkannya. Okey, selamatan apa? Budaya orang kita bila selamatan di situ banyak bid'ahnya. Tak dapat dinafikan. Paling-paling idza hadaratil mustafa nabina wa habibina wa syafi'ina al-fatihah. Kata Imam Syafi'i, alla taziru waziratun wizra ukhra. Perbuatan ini dihalang oleh Imam Syafi'i dengan ayat, kamu tidak dipertanggungjawabkan atas dosa orang lain. Kerana mengirim Fatihah untuk mengurangkan dosa, timbangan dosa. Sebab katanya al-Fatihah alif itu dah 10. Kalau alhamdulillah berapa? Dikumpul semua dengan bismillah berapa? Berapa orang yang baca? Banyak bila ditimbang nanti pahalanya. Kalau dulu dosanya banyak, bila pahalanya banyak, maka akan naik apa? Yakni pahala akan berat. Ini kata Imam Syafi'i, Allah taziru waziratun wizra akhra. Ini di antaranya kepada orang yang baca Al-Quran ataupun baca apa untuk orang mati. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi orang yang mati itu, apa yang sudah diusahakan, yang dia tak pernah usahakan tak dapat tentang pahala. Yang sampai doa dan doa yang paling baik adalah doa anak yang soleh. Tetapi bila buat kenduri, anak bini dia tidak berdoa, diurus di dapur. Ya kan, takut nanti kena maki, makanannya tak sedap. Ataupun pastikan orang tu dapat makan dan sebagainya. Itu sedangkan doa yang tidak dihijab oleh Allah SWT, doa anak yang soleh. Anta ada buat bid'ah, macam mana doa anta akan diterima? Anta panggil orang sekampung, itu bid'ah. Anda katakan itu bukan doa selamat. Doa tak selamat. Tak selamat di mana? Di akhirat besok. Apa buktinya doa selamat? Kalau nak selamat, udu'uni astajib lakum, mintalah kepada aku tunaikan. Tidak semestinya ramai-ramai seperti itu. Wa idha sa'alaka ibadi anni, ibadi bukan ramai. Bila seorang hamba bertanya kepada aku minta, fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Allah mengatakan aku dekat sedekat-dekatnya dengannya dan aku bertunaikan permintaannya. Allahu samad, Allah Maha meminta. Hari-hari kita sembahyang, iyyaka na'budu, hanya engkau yang aku sembah, tak ada sekutu baginya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami minta tolong. Bukan melalui ramai-ramai seperti itu. Saya kadang-kadang orang terbalik, makan kendirian tak sakit perut, dimaki entah. Betul kan? Ada seorang ketua, anak semalam pergi kenduri berak-berak, dah dikomplain je kawan tu. Dia katakan makanan murah, makanan itu dan makanan ini, nak dapat pahala lah, punya dapat apa? Dosa lebih baik anda gunakan duit kenduri itu, beli buku, kasih orang tentang apa itu hukum kenduri, lebih baik. Ya kan? Daripada anda buat kenduri, nyusahkan orang lain. Banyak orang yang kadang-kadang ya, seorang tua, dia mengomel, saya suruh anak saya ni pergi makan kenduri, tak nak makan tu. Rupanya anaknya nak periksa besok. Besok nak periksa dia exam. Kata anaknya, saya kalau pergi, ya kalau balik cepat, kau boleh lambat. Kemudian bapaknya paksa juga. Subhanallah, ini juga menyusahkan. Betul kan? Menyusahkan. Kalau boleh, kalau nak berdoa, doalah sendiri kepada Allah SWT. Waktu-waktu doa bila? Di mana? Bagaimana? Itu kita perlu pelajari. Bagaimana cara berdoa supaya doa kita diterima. Dan doa boleh merubah takdir. Tidak kira takdir kita yang di dunia, takdir mak kita yang di akhirat. Doa boleh merubah takdir. Sama ada takdir kita yang masih hidup di dunia atau doa ini merubah takdir mak kita di akhirat. Kita minta mak kita, Rabb apa ni? Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Digunakan warhamhuma rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat macam-macam maknanya. Macam-macam maknanya, di antara syurga, Syekh. Di antara syurga. Jadi kita minta untuk mak kita pengampunan dan meminta syurga. Itu lebih baik daripada kita menyusahkan orang lain. Wallahu alam. Ambil satu soalan. Iya. Kalau gitu ini minggu lepas. Iya. Ada sahabat nak juga ustaz. Iya. Dan lagi tu kita syarahan agama cinta pada Rasul. Di manakah kita? Dr. Muhammad ala kulli hal, cinta Rasul dibuat di mana ni? Di Masjid Sultan. Ni tinggalkan dulu. Sepatutnya saya bincang yang ini, yang sahabat bagi. Ini lebih penting. Subhanallah, penipuan mereka. Ini yang dibuat di mana? Senarai hujah ahli sunnah wal jamaah ke atas penyelewengan ajaran golongan Wahabi. Subhanallah. Dia cakap penyelewengan sedangkan dia yang menyeleweng. Ala kulihal, saya masukkan dalam ini. Saya akan jawab minggu depan. Tak sempat ya sahabat yang bagi tadi. Jadi minggu depan kita bincangkan yang ini. Iya. Ini bukan berupa soalan, nanti tinggalkan dulu. Siapa yang nak angkat tangan di sini? Yang nak soal? Tak ada. Kalau tak ada, ambil ambil dua lagi insya-Allah. Besok cuti kan? Iya. Soalan saya. Yeah. Dalam kes negara Afghanistan, adakah pemerintahannya boleh dikira sebagai uli amri yang wajib dipatuhi sedangkan ianya di bawah pengaruh unsur-unsur Islam? Iya, bagi rakyat Afghanistan. Tidak bagi rakyat kita di sini. Kecuali kita ada di sana. Ia bagi rakyat Pakistan atau Afghanistan. Itu ulil amri dia. Tidak bagi kita di sini kerana kita di sini. Ia kalau kita duduk di sana, kita kena ikut peraturannya. Begitu juga Afghanistan, rakyatnya tidak di sini. Tetapi kalau pergi sini, dia kena ikut peraturan sini. Betul kan? Sebab ini perjanjian. Ya, kita beri mereka masuk ke negeri kita dengan perjanjian. Apa dia perjanjian? Aman. Betul kan? Jadi kalau kita niaya mereka, kita berdosa kerana kita sudah jamin dia untuk datang ke negeri kita. Dengan begitu juga kita kalau ke sana, kalau ke sana kita kena ikut peraturannya. Kecuali kalau diajak berperang melawan itu dan ini, kita jangan ikut. Itu bukan peraturan negeri kita. Kan? Jadi kita katakan bahawa Afghanistan itu urusan Afghanistan, kita urusan kita. Sebab ada orang-orang kita yang ke sana cari-cari JI, cari-cari mujahidin untuk perang kepadanya. Ini kita jangan masuk campur ya. Kita betulkan akidah umat kita di sini dulu. Ya, itu lebih penting. Ya, kalau pergi sana pun, kalau boleh betulkan akidah mereka. Sebab di Afghanistan pun masih banyak yang rosak akidahnya. Betul kan? Terutama di sini. Jihad antum adalah membetulkan akidah umat yang ada, yang ada di negeri kita. Itu lebih penting. Betulkan akidah itu. Itu lebih penting. Orang sufi yang masih banyak, orang bin'an yang masih banyak, orang syirik yang menyembah kubur masih banyak. Ya kan? Orang yang berpecah kerana itu, kerana ini masih banyak. Kita betulkan dulu akidah orang sini. InsyaAllah. Itu lebih baik. Satu lagi katanya, teruskan dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh kita solat jenazah di masjid? Tolong jelaskan Ustaz. Boleh. Boleh. Hatta di kubur juga boleh. Dan bawalah ke masjid. Kalau di masjid itu tidak ada mengganggu orang-orang yang solat, bawa ke masjid insyaAllah. Tapi kalau mengganggu orang-orang solat, kita solatlah di mana saja insyaAllah. Ia ada soalan yang lain? Dah habis. Dan saya rasa sampai situ dulu. Dan Minggu depan kita bawa Usulus Salasah dan kita bawa Riyadus Salihin. Adapun buku ini kita, adapun buku-buku yang lain kalau dibawa tak ada masalah ya. Jadi yang rujukan pertama Riyadus Salihin, kemudian Usulus Salasah. Siapa yang tak ada Usulus Salasah, Riyadus Salihin dapatkan di belakang. Dan saya akhiri aku lu kauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.